sampai hari ini masih ada. Karena memang dikatakan di sini mutaakhirin, kata Ibnu Rajab. Orang-orang belakang ini mengira, orang terakhir ini sekarang mengira bahwa kalau orang banyak debat, banyak bertikai, banyak jidalnya, dikira orang itu alim dan a'lam, lebih alim dari orang lainnya yang tidak seperti itu. Ikhwan fillah na'azakumullah, dikira orang yang diam-diam tadi bodoh. Ah, bodoh, kalah dia, tidak melawan. Saya debat di Facebook, diam. Kerjaannya Facebook setiap malam. Ahli debat wal jamaah. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Dikira orang yang paling ahli debat ini adalah orang yang paling alim fi masailiddin. Wa hadha jahlun mahab, dan ini adalah kebodohan murni. Wanzur ila akabir sahabah, lihat pembesar-pembesar para sahabat radhwanullahi alaihim ajma'in. Wa ulama'ihim, lihat pula orang-orang alim mereka. Ka Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, wa Umar, wa Ali, wa Mu'ad, wa Ibnu Mas'ud, wa Zaid bin Thabit, kaifa kanu? Bagaimana keadaan mereka semuanya radhwanullahi alaihim ajma'in? Kalamuhum aqallu min kalam Ibn Abbas, ucapan mereka lebih sedikit daripada ucapan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Wahum a'lam minhu, padahal mereka yang disebut pertama tadi lebih alim dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa kadhalika kalam at-tabi'in, demikian pula ucapan para tabi'in. Akthar min kalam sahabah, ucapan para tabi'in lebih banyak daripada ucapan sahabat. Apa ucapan tabi'in lebih alim, atau mereka lebih alim dari para sahabat? Wassahabatu a'lam minhum, para sahabat lebih alim daripada para tabi'in. Wa kadzalika tabi'ut tabi'in, para tabi'ut tabi'in, pengikutnya tabi'in. Kalamuhum akthar min kalamit tabi'in, mereka ucapannya lebih banyak daripada ucapan tabi'in. Tapi kenyataannya tabi'un a'lam minhum, para tabi'in lebih alim daripada para tabi'it tabi'in. Karena dikatakan dengan nas, dengan dalil, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Berarti yang paling alim, yang paling khair adalah yang pertama para sahabat, kemudian yang berikutnya para tabi'in, dan yang berikutnya para tabi'it tabi'in. Tapi lihat, justru yang paling a'lam dari mereka, khairun nas, justru lebih sedikit ucapannya. Falaisal ilm bi kathratir riwayah wala bi kathratil maqal, maka ilmu bukan dengan banyak riwayat atau banyak ucapannya. Walakinnahu nurun yakhdhifu fil qalb, tetapi yang namanya ilmu adalah cahaya yang Allah berikan ke dalam hati manusia, yang dengan cahaya itu yafham bihil 'abd al haq, yang seorang hamba tahu kebenaran dengan cahaya tadi, itu ilmu. Wa yumayyiz bihi bainahu wa bainal batil, dan dia bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil dengan cahaya itu. Itu baru dikatakan ilmu. Nurun yaqdhifullahu bil qalb, cahaya yang dilemparkan ke dalam hati sehingga dia bisa membedakan mana hak mana batil. Wa yu'abbir 'an dhalika bi ibaratin wajizah, yang kemudian diungkapkan dengan ungkapan-ungkapan yang simpel. Muhassilah lil maqasid, ucapan yang simple tapi menghasilkan maksud dan tujuan. Ini namanya ilmu. Orang memiliki ilmu banyak, tapi ketika dia tidak paham, dia akan menyampaikan dengan bahasa yang rumit, berputar-putar, enggak karuan. Tetapi yang alim, memiliki cahaya di hatinya dari Allah, maka dia bisa membedakan mana hak mana batil, kemudian dia terangkan dengan bahasa yang simple, kemudian mengenai tujuan, langsung mengarah pada tujuannya. Waqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam utiya jawami'ul kalim. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam diberi oleh Allah jawami'ul kalim. Waqtasar lahu al-kalam ikhtisaran, dan beliau meringkas ucapan dengan ringkas, simple, jelas. Ini namanya jawami'ul kalim. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan sebagaimana dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, fudiltu 'ala al-anbiya'i bi sittin, aku diberi keistimewaan di atas para nabi-nabi yang lain dengan 6 perkara. Dalam riwayat u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli, aku diberi lima yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Tapi dalam riwayat ini atau dalam lafaz ini disebutkan fudiltu 'alal anbiya'i qabli bi sittin, aku diistimewakan dengan enam perkara. Apa yang pertama? U'titu jawami'al kalim, aku diberi jawami'al kalim. Jawami'al kalim itu adalah kalimat-kalimat simple bermakna luas, kalimat-kalimat yang ringkas bermakna luas, kalimat yang betul-betul pendek, simple, mudah dihafal, tapi maknanya sangat luas sekali. Unsirtu birru bi masirata syahrin wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura wa ayyuma rajulin adrakatu shalah falyusalli, dan seterusnya. Maka yang jadi syahid dalam hadis ini adalah u'titu jawami'ul kalim. Berarti mereka yang diberi jawami'ul kalim adalah orang hebat. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang yang banyak ucapnya, banyak perdebatannya, pertikaiannya, khusumat wal jidal, itu bukan orang hebat. Bukan orang yang kemudian alim, bukan. Qala rahimahullah, berkata selanjutnya Ibnu Rajab rahimahullah. Wa li hadza warada an-nahy an kathratil kalam wa tawassu' fil qil wal qal. Oleh karena itu diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam larangan untuk banyak bicara. Fil qil wal qal, jangan memperluas qil wal qal. Wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyatakan, innallaha lam yab'ath nabiyyan illa muballigha wa inna tashqiqal kalam minasyaitan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus seorang nabi pun kecuali penyampai, menyampaikan apa adanya dari Allah. Itu sifat para anbiya. Wa inna tashqiqal kalam minasyaitan. Adapun tashqiqal kalam, banyak mulut, banyak cakap, itu dari syaitan. Demikian dikeluarkan oleh Abdul Razzaq fil Musannaf, tetapi hadisnya mursal, di antara mursalnya Mujahid. Wa huwa dha'if li irsali. Dan dia dhaif karena mursalnya. Tetapi hadis yang melarang pembicaraan atau banyak ucapan, bukan hanya ini. Tidak dengan ini, ada hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Muslim rahimahullah dalam sahihnya, innallaha kariha lakum thalathan, sesungguhnya Allah tidak suka atas kalian tiga perkara. Qil wal qal wa idha'atil mal wa kathratus su'al. Allah tidak suka tiga perkara atas kalian. Pertama, qila wa qala, katanya dan katanya. Dan tentunya yang Allah tidak suka, nabi pun tidak suka. Yang nabi tidak suka, ahlus sunnah pun tidak suka. Dan ahlus sunnah tidak suka, saya tidak suka. Ikhwan fillah na'azakumullah, saya bosan dengan berita-berita qila wa qala, katanya dan katanya, katanya dan katanya. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin saya hormati. Rasulullah SAW menyampaikan, innallaha kariha lakum thalathan, sesungguhnya Allah SWT tidak suka atas kalian tiga perkara, katanya dan katanya, kemudian idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, wa kathratus su'al, dan banyak bertanya. Qala rahimahullah, ya'ni anna nabi SAW innama yatakallam bima yasul bihil balagh. Nabi SAW berbicara adalah dengan sesuatu yang di dalamnya ada balagh, penyampaian ilmu. Amma kathratul qawli wa tashqiq fil kalam fa innahu madhmum. Adapun banyak bicara, cerewet, fa innahu madhmum, maka itu tercela. Wa kanat khutabun nabi SAW qasdan, dan khutbah Rasulullah SAW qasdan, ringkas, jelas, itu qasdan. Sebagaimana sebutkan dalam riwayat Muslim dalam sahihnya dari Jabir ibn Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, kuntu usalli ma'an nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, aku salat bersama nabi sallallahu alaihi wa sallam, fakanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Khunifidina a'azakumullah, dalam khutnatnya disebutkan bahwa nabi sallallahu alaihi wa sallam, kata Jabir ibn Samurah, aku pernah salat bersama nabi, maka beliau salatnya qasdan dan khutbahnya juga qasdan. Apa makna qasd? Iktisad, ringkas, cukup, tidak berlebihan, menyampaikan sesuatu yang ringkas, dan salatnya pun sederhana. Salatnya sederhana, khutbahnya juga sederhana. An Aisyah taqalat, Juga Aisyah radhiyallahu taala menyatakan inna makana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhaddits haditsan law 'addal 'addu la ahsahu. Juga dikeluarkan oleh Muslim. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berbicara yuhaddits haditsan law 'addal 'addu, kalau ada orang yang mau menghitungnya, niscaya bisa menghitungnya. Bisa dihitung ucapannya. Masyaallah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan itu a'lamul khalqi. Beliau adalah se'alim-alim makhluk. Tapi ucapannya bisa dihitung. Law adal adu, kalau saja ada yang mau menghitungnya, la asahu. Ini saja dia mampu menghitungnya. Karena apanya kira-kira? Karena sedikit dan simpelnya. Bisa dihitung ucapannya. Wa kana yuhadith hadithan law adal adu la asahu. Ini juga disebutkan dalam hadis tadi. Dalam riwayat Aisyah dalam Sahih Muslim. Wa qala, dan beliau bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna minal bayani sihran, sesungguhnya di antara keterangan ada sihir. Wa inna ma qalahu fi dhammi dhalik, kata Ibn Rajab rahimahullah, sesungguhnya ucapan ini diucapkan untuk mencerca. Madzmum al bayan, keterangan-keterangan itu ada sihirnya. La madhan lahu kama dhanna dhalika man dhannahu, bukan pujian ucapan ini. Bukan seperti yang disangka oleh beberapa orang yang menyangka bahwa ini pujian. Inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara bayan, bayan itu penjelasan-penjelasan, di antaranya ada sihirnya. Qul inna a'udzubikumullah. Ini bukan pujian kata beliau, tapi cercaan. Wa man ta'ammala siyaq al-fadil hadis qat'a bidzalik. Siapa yang memperhatikan konteks-konteks hadis yang tadi, maka niscaya dia akan tegas menyatakan bahwa ini adalah cercaan terhadap orang yang banyak bicara. Kadang-kadang bisa menyihir seseorang. Wa fi Tirmidzi wa ghairihi an Abdullah ibn Amr marfu'an radhiyallahu taala anhu annallaha la yubghid al-baliq min ar-rijal alladhi yatakhallalu bilisanihi kama tatakhallalu al-baqaratu bilisaniha. Disebutkan dalam riwayat Tirmidzi ini dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Allah benci kepada al-baligh minar rijal, kepada orang yang pandai bicara, alladhi yatakhallal bilisanihi, yang dia mempermainkan lidahnya seperti sapi yang mempermainkan lidahnya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Dawud dan Tirmidzi, dan lafadznya lafadz Tirmidzi wa hasanahu, dan Tirmidzi menghasankan hadis ini. Dan juga dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam Ma'rifah dan Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan juga dalam Adab. Wa isnaduhu qabilun litahsin, kata muhaqqiq, dan sanadnya bisa naik derajatnya kepada hasan. Walahu syahid, dan dia memiliki pendukung. Min hadis Ibn Amr yataqawwa bihi, dikeluarkan oleh Tabrani dalam Mu'jamul Awsat sebagaimana dalam Majma', yani Majma' Az-Zawaid. Wa qala al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid an syaikhihi Miqdam Ibn Dawud wa huwa dha'if. Ini sebagai syahid yang disebutkan tadi. Maka hadis ini qabil litahsin, bisa menjadi hasan dengan pendukungnya. Wa fil ma'na, dan dalam makna seperti ini ahadith kathirah, hadith-hadith sangat banyak yang menunjukkan makna ini, bahwa banyak cakap, banyak mulut itu jelek. Marfu'ah wa mauqufah, ada yang sampai kepada Nabi marfu', dan ada yang sampai pada para sahabat. Mauquf ala Umar, mauquf ala Sa'ad, mauquf ala Ibn Mas'ud wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum, dan lain-lainnya dari para sahabat, semoga Allah meridhai mereka. Sehingga paling tidak di antara ucapan-ucapan Nabi juga ada ucapan-ucapan para sahabat. Fayajib an ya'taqida annahu laysa kullu man kathura bastuhu lil qawli wa kalamuhu bil ilm kana a'lam mimman laysa kadhalik. Maka wajib untuk meyakini bahwasanya tidak mesti orang yang banyak bicaranya, banyak omongnya, banyak perdebatannya fil ilm, dalam masalah ilmu, bukan berarti dia a'lam, bukan berarti dia lebih alim daripada orang-orang yang tidak seperti itu. Wa qad butulina, kata Ibn Rajab, wa qadubtulina, dan sungguh kita mendapatkan bencana. Bijahalatin minan nas, dengan beberapa orang-orang bodoh dari kalangan manusia. Yataqiduna fi ba'di man tawassa'a fil qawli, yang mereka meyakini bahwa orang-orang yang luas pembicaraannya, dari kalangan orang-orang belakangan ini dikatakan annahu a'lam mimman taqaddam, dikatakan bahwa orang ini lebih alim daripada orang-orang yang telah lewat. Khonfirna azakumullah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, sampai beliau sedih dan mengucapkan dengan mata yang hampir menangis ketika mereka mengucapkan tentang Syekh dengan berbagai macam ucapan-ucapan. Apa di antaranya? Syekh tidak berani bicara, Syekh penakut, Syekh jaban, Syekh begini, Syekh begitu. Khana bin na'azakumullah, kenapa? Karena mereka menganggap Syekh diam, tidak berbicara, tidak ingkar munkar, padahal di sebelahnya ada maksiat, di sini ada maksiat, Syekh diam dan seterusnya. Khana bin na'azakumullah, kenapa kira-kira? Karena yang menuduh Syekh itu lebih banyak cakapnya, lebih banyak protesnya, lebih banyak ucapan-ucapannya, di mana-mana dia berbicara, bahkan ucapannya bukan bernada nahi munkar, tapi bernada provokasi. Sehingga mereka menyimpulkan, orang yang provokator itulah orang yang hebat, yang ingkar munkar, pemberani, jagoan mujahid dakwah dan seterusnya, sehingga masyayikh wal ulama dianggap lemah, melempem, enggak semangat, enggak memiliki ucapan, diam dan seterusnya dan seterusnya. Qul inna a'udzubikumullah, ini betulina, kita mendapatkan bencana yang sejenis. Kalau ustadznya diam, dianggap bodoh, dianggap enggak ngerti masalah, enggak tahu permasalahan, enggak ngerti dia, enggak paham dia ini begini, habis digunjingkan oleh murid-muridnya yang ahli dalam berbicara. Qul inna a'udzubikumullah, kadang ada mereka yang tahu tapi menganggap belum waktunya. Kadang ada mereka tahu, tapi mereka memiliki cara yang lain. Kadang mereka tahu, memiliki sekian macam perkara-perkara yang kalian tidak tahu. Qul inna a'udzubikumullah. Alhamdulillah sebagian mereka sabar. Kalau saya kurang sabar. Sebagian mereka sabar. Ngelus-ngelus dada, diam. Qul inna a'udzubikumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kalau saja para ulama mengikuti kemauan mereka, la fasadatil ard, akan rusak bumi ini. Kalau orang-orang alim yang mengikuti mereka, kalau enggak begini berarti tidak alim, rusak. Rusak dakwah, rusak dunia. Faminhum man yadhunnu fi syakhsin annahu a'lam min kulli man taqaddama min as-sahabah. Di antara mereka ada yang mengira bahwa seseorang lebih alim dari orang-orang yang telah lewat dari para sahabat, wa man ba'dahum, dan orang-orang yang setelah mereka, likatsrati bayanihi wa maqalihi, karena banyaknya pembicaraan-pembicaraan, keterangan-keterangan, wa maqalihi, ucapan-ucapan. Wa minhum man yaqulu huwa a'lam minal fuqaha, bahkan ada yang berkata bahwa orang ini yang banyak cakapnya, orang ini a'lam, lebih alim dari para fuqaha al-masyhurin al-matbu'in, lebih alim dari para fuqaha yang merupakan panutan umat, yang merupakan ulama masyhurin, dikatakan orang tadi yang banyak cakapnya lebih alim. Wahada yalzam minhu maqablahu, dan ini konsekuensinya apa yang sudah dikatakan tadi. Li'anna ha'ula'il fuqaha al-masyhurin al-matbu'in akthar qawlan mimman kana qablahum, fa'idha kana min man ba'dahum a'lam minhum li'tisa'i qawlihi kana a'lam mimman kana aqal minhum qawlan bitariqil awla. Wahada yazaminhu li'anna ha'ula'il fuqaha, karena mereka para fuqaha yang masyhurin al-matbu'in akthar qawlan mimman kana qablahum. Kalau kamu ngitungnya seperti itu, kamu lebih banyak cakapnya, lebih banyak pembicaraannya, maka berarti lebih alim dari fuqaha. Fuqaha itu lebih banyak pembicaraannya daripada orang-orang yang telah lewat. Apakah kamu menyatakan bahwa mereka lebih alim dari para sahabat? Faidah kana man ba'dahum a'lam minhum, kalau orang-orang yang setelahnya dianggap lebih alim daripada mereka karena luasnya pembicaraan mereka, kana a'lam mimman kana aqal minhum qawlan, berarti lebih alim dari orang yang sedikit ucapannya, bitariqil awla, maka berarti lebih alim daripada Ats-Tsauri wal Auza'i, berarti kamu menganggap lebih alim daripada Al-Laits bin Sa'd wa Ibnu Mubarak dan juga yang seangkatan dengan mereka, watabaqatuhum wa mimman qablahum min at-tabi'in wa sahabah, dan berarti kamu juga lebih alim daripada para sahabat. Fa inna ha'ula'i kulluhum aqallu kalaman, karena mereka semuanya sedikit ucapannya, mimman ja'a ba'dahum, daripada orang-orang yang datang setelah mereka. Tadi merasa lebih alim dari para fuqaha. Kalau kamu merasa lebih alim dari para fuqaha karena kamu banyak bicara, sedangkan fuqaha kurang bicaranya, berarti kamu lebih alim daripada para tabi'i tabi'in, karena lebih sedikit dari para fuqaha ucapannya. Berarti kalian lebih alim juga, lebih-lebih daripada para tabi'in yang lebih sedikit ucapannya daripada tabi'i tabi'in. Dan berarti kalian lebih alim juga dari para sahabat yang mereka lebih sedikit daripada tabi'i tabi'in dan juga dari para fuqaha. Berarti kalian menganggap lebih alim dari mereka seluruhnya. Masya Allah. Seperti katak dalam tempurung. Tidak kenal para ulama kecuali dirinya. Ana alim ya ikhwan. Saya lebih alim ya ikhwan. Saya ulama. Khonifidina a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Ini penyakit dan musibah yang menimpa kaum muslimin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahada tanakkusun azimun bisalafis salih. Dan itu merupakan tanakkus azim. Merupakan sesuatu pelecehan. Tanakkus itu mengurang-urangi haknya atau mengurang-urangi kedudukannya. Ini menjatuhkan yang besar terhadap kedudukan para salafus saleh. Wa isa'atu dhanni bihim, dan berarti berprasangka buruk kepada mereka. Wa nisbatihi lahum, dan penisbatannya kepada mereka ilal jahal, menisbatkan mereka kepada kebodohan. Wa qusurul ilm, pada kurangnya agama. Wala haula wala quwata illa billah, berarti menuduh para sahabat kurang agama, kurang ilmu. Wala haula wala quwata illa billah. Wa qad sadaqa Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu fi qawlihi fi sahabah. Innahum abarru ummati quluban wa a'maquha 'uluman wa aqalluha takallufan. Demikian diriwayatkan sejenisnya atau semiripnya dari Ibnu Umar juga radhiyallahu ta'ala anhuma. Khonifin a'azakumullah. Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mengucapkan dengan kalimat yang hampir sama. Innahum abarrul ummati quluban, bahwa para sahabat adalah orang yang paling baik hati-hati mereka. Wa a'maquha 'uluman, yang paling dalam ilmu-ilmu mereka. Wa aqalluha takallufan, dan paling sedikit memberat-beratkan. Khonifidina azakumullah. A'maquha uluman wa aqalluha takallufan. Ilmunya paling tinggi, paling dalam, tetapi tidak memberat-beratkan. Aqalluha takallufan. Tidak memberat-beratkan. Khonifidina azakumullah. Mereka paham ucapan Rasulullah SAW, yasiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Mereka mengerti hadis-hadis yang semakna dengan itu. Dan mereka juga paham tentang ucapan-ucapan Allah dalam Al-Quran. Khonifidina azakumullah. Sehingga mereka dalam keadaan tidak memberat-beratkan manusia, dan tidak memberatkan diri mereka dengan memaksa-maksakan diri. Tidak. Justru aqalluha takallufan. Bukan berarti kalau ilmunya dalam harus berat. Dulu saya pernah dengar ucapan seseorang, oh jadi salaf itu harus keras ya. Salaf itu harus keras, kalau gak keras bukan salaf, katanya begitu. Khonifidina azakumullah. Jelas kalimat batil. Sangat jelas. Karena keras dan lembut itu tergantung sunnah. Kapan sunnah memerintahkan saat itu harus lembut, ya lembut. Kapan sunnah memerintahkan harus keras, ya keras. Khonifidina azakumullah. Sehingga tidak bisa dikatakan salaf harus keras. Khonifidina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Kalau semakin tinggi ilmunya harus semakin sadid, semakin galak. Enggak. Tidak mesti. Khonifidina azakumullah. Pemikiran-pemikiran yang seperti itu harus diganti, harus dihapus. Diganti dengan ucapan para sahabat, ucapan para salaf, bahwa mereka adalah orang yang paling dalam ilmunya, tetapi paling tidak memberat-beratkan. Wa bi hadha isyarah ila anna man ba'dahum aqallu 'uluman wa akthar takallufan. Kata Ibn Rajab, berarti ini syarat. Kalau salaf seperti itu, berarti orang-orang yang man ba'dahum, orang-orang yang setelah salaf, sebaliknya aqallu 'uluman, sedikit ilmunya, dangkal ilmunya, wa akthar takallufan, tetapi banyak memberat-beratkan. Contoh yang jelasnya Khawarij. Contoh berikutnya Rafidhah. Contoh berikutnya, sekian banyak kelompok-kelompok sufi yang acaranya, acara seremonial mereka berat-berat. Syiah punya sholat 100 rakaat. Di dalam kertas, guntingan-guntingan kertas sebelah kanannya, sejumlah 100. Kemudian dia sholat rakaat, pindahkan sebelah kiri. Satu hal, pindahkan sebelah kiri. Ini kata mereka yang pernah mengerjakannya, kemudian taubat dan ngaji. Khawarij lebih-lebih lagi. Mengkafirkan semua yang berbuat dosa, sampai istrinya dan orang tuanya dikafirkan, sampai berakhir dengan, dan saya ragu apakah saya mukmin atau kafir. Iya, se-ekstrim itu mereka. Apakah itu berarti mereka keras, berarti ilmunya tinggi? Bukan, karena bodoh jadi memberat-beratkan diri. Karena aqall uluman maka akthar takallufan. Jadi justru masalah takalluf itu berbanding terbalik dengan ilmu. Ilmunya semakin tinggi, takallufnya semakin sedikit. Tetapi ilmunya semakin sedikit, takallufnya semakin besar. Wa fi hadha isharatun ila anna man ba'dahum aqallu uluman wa akthar takallufan wa qala Ibnu Mas'ud aidan innakum fi zamanin kathirun ulama'uhu qalilun khutaba'uhu wa sayati ba'dakum zamanun qalilun ulama'uhu kathirun khutaba'uhu. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu juga, sesungguhnya kalian di zaman banyak ulama'nya, sedikit khotib-khotibnya. Dan nanti akan datang zaman setelah kalian yang sedikit ulama'nya, banyak khotib-khotibnya. Belajar setahun dua setahun khotbah, belajar setahun dua tahun khotbah, belajar empat tahun syekh ulama. Masa empat tahun disyekhkan? Dalika fadlullah yu'tihi man yasha, katanya. Itu fadilah Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Masya Allah. Banyak khatib-khatibnya, sedikit ulama'nya. Faman katura ilmuhu wa qalla qawluhu fahuwal mamduh. Masih kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, siapa yang banyak ilmunya dan sedikit ucapannya, maka orang itu orang yang terpuji. Wa man kana bil aksi, dan siapa yang sebaliknya, yakni sedikit ilmunya, banyak bicaranya, fahuwa madmum, maka orang itu tercela. Khana bin a'azakumullah, sungguh terjadi apa yang dikatakan Ibnu Mas'ud di zaman kita ini. Banyak khatibnya, sedikit orang berilmunya. Dan orang-orang yang terbanyak justru orang-orang yang sedikit ilmu dan banyak bicara. Waqad syahida an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li ahli al-Yaman bil iman wal fiqh. Dan Rasulullah SAW mempersaksikan orang-orang dari kalangan ahli Yaman dengan keimanan dan fiqh. Al-imanu Yaman wal-hikmah Yamaniyah. Atau yushir juga, diisyaratkan pula dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah SAW menyatakan, ja'a ahlul Yaman hum araqqu af'idatan af'idatal iman al-af'idah al-imanu Yaman wal-fiqh Yaman. Datang kepada kalian penduduk Yaman, mereka adalah orang-orang yang hati-hatinya lembut, dan iman adalah Yaman, dan fiqh adalah Yaman, dan hikmah Yamaniyah. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim. Wa ahlul Yaman, mereka penduduk Yaman, aqallun nasi kalaman wa tawassu'an fil ulum, lakin ilmuhum ilman nafi' fi qulubihim. Orang-orang Yaman sedikit di antara mereka ucapannya, dan sedikit pula tawassu'nya, luasnya ilmu-ilmu mereka. Yani tidak begitu luas ilmunya. Lakin ilmuhum ilman nafi', tetapi ilmu mereka ilmu yang bermanfaat. Fi qulubihim, dalam hati-hati mereka. Yu'abbiruna bi alsinatihim, mereka ungkapkan dengan lidah-lidah mereka, anil qadril muhtaj, mereka ungkapkan dengan lidah-lidah mereka sesuai dengan kadar yang diperlukan. Sesuai dengan kadar yang diperlukan. Qul bil na'azakumullah, yani yu'abbiruna ma 'indahum min al-'ilm 'ala al-qadril muhtaj, sesuai dengan apa yang diperlukan, tidak lebih. Al-muhtaj ilayhi min dhalik. Wa hadha huwa al-fiqh wal 'ilm an-nafi'. Dan itu yang dikatakan fiqh dan itu yang dikatakan ilmu an-nafi', kata Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Yang dikatakan faqih adalah dia paham yang diperlukan sekian. Kalau berlebih, maka justru yang belakang akan melupakan yang pertama, atau yang belakang akan membingungkan yang pertama, atau akan mengkaburkan yang pertama. Sebagaimana khutbahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu kepada pasukannya ketika diutus, beliau berkhutbah dengan ringkas dan menyatakan, aku khawatir kalau aku berpanjang-panjang, aku khawatir yang belakangan melupakan yang pertama. Aku khawatir yang belakang mengkaburkan, menghilangkan yang belakang akan menghilangkan yang pertama. Wa hadzal fiqh wal ilm an-nafi'. Berarti ilm an-nafi', ilmu yang diamalkan. Sudah dibahas di awal kitab. Sekarang apa itu fiqh? Fiqh adalah paham dia apa yang perlu disampaikan dan apa yang perlu ditunda, dan dia tahu seberapa perlu disampaikan dan seberapa dia perlu menerangkan dan seberapa dianggap berlebihan. Kalau dia paham dalam masalah ini, berarti dia faqih. Berarti dia faqih. Tapi kalau nyerocos segala macam diucapkan, dan diucapkannya di media yang dibaca seluruh dunia, saya pernah menyatakan dalam satu majelis, yaitu kedunguan. Mudah-mudahan tidak salah ucapan saya, tidak berlebihan. Karena orang ini mengira bahwa dia membantah satu orang atau dua orang, tetapi dia dalam keadaan melecehkan dan mencoreng wajah dakwah salafiyah ke seluruh dunia. Pertikaian salafiyin di situs-situs internet, bayangkan. Syekh Rabi ketika marah juga sama kalimatnya. Bahwa a'da'ukum, musuh-musuh kalian akan mengambil dari kalian sendiri untuk membantah kalian sendiri. Tinggal ambil petik dari pro sana, klub sana, untuk bantah yang pro sini. Untuk mata yang pro sini, ambil dari sana. Untuk mata yang sana, ambil dari sini. Selesai. A'da'ukum wahai salafiyin. Musuh-musuh kalian wahai salafiyin. Mudah. Dengan situs-situs kalian berdebat di atas sana itu. Di awang-awang itu tadi. Berdebat sana sikat sini. Masya Allah. Kalian lagi apa? Itu saudara kalian salafiyin. Gandeng. Kasih tahu, nasihati dengan baik-baik, selesai. Kalau dia sependapat, alhamdulillah. Tidak sependapat, berarti selesai. Kita tidak sependapat dengan dia dalam satu masalah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ketika bertemu dengan orang yang pernah berdebat, dipanggil ta'al, pegang tangannya oleh Imam Syafi'i dan menyatakan, bukankah sebaiknya kita tetap bersaudara walaupun kita berbeda pendapat? Ikhwan ibn a'azakumullah, fa'afdal al-ulum fi tafsir al-Quran wa ma'an al-hadith. Sekarang kita bicara kembali kepada ilmu nafi'. Bahwa afdalul ulum, sebaik-baik ilmu adalah tafsirul Quran dan makna-makna hadis. Wal kalam fil halal wal haram. Dan ucapan tentang apa yang halal, apa yang haram. Maka na ma'thuran anil sahabah wa tabi'in wa tabi'ihim ila an yantahiya ila zamani a'immatil islamil mashhurin al muqtada bihim. Alladzina samainahum fima sabak. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu tafsir, menafsirkan Al-Quran, dan makna-makna hadis, dan ucapan fil halal wal haram, dan ucapan tentang halal dan haram, dan apa-apa yang diriwayatkan dari sahabat, dari tabi'in, dan dari tabi'it tabi'in, dan juga terus dari para imam-imam al-mashhurin, al-muqtadabihim. Imam yang masyhur sebagai imam, alim, al-muqtada bihim, yang diikuti sebagai qudwah, sebagai teladan, panutan umat. Alladzina samainahum fima sabak, yang kita sudah sebut sebagiannya dalam pembicaraan yang telah lewat. Sudah disebutkan sebagian ulama, Imam Tsauri. Qul inna a'azakumullahu qawmul muslimin min syarri ma tihi. Fadhabtu ma ruwiya anhum fi dhalika afdalul ilmi. Maka dhabt, meneliti supaya yakin apa yang diriwayatkan dari mereka, itu afdalul ilm, itu setinggi-tinggi ilmu. Ma'atafahumihi, dengan memahaminya. Wa ta'aqulihi, dengan memikirkannya. Wa tafaqquhi, dengan bertafaqquh mempelajarinya. Wa ma hadatha ba'dahu min at-tawassu', adapun yang belakangan dari perluasan-perluasan, la khairu fi katsirin minhu, kebanyakan daripadanya tidak ada kebaikan. illa an yakuna syarhan likalamin yata'allaq bikalamihim, kecuali syarah, penjelasan ucapan-ucapan dari ucapan-ucapan para salaf. Yani apa yang diada-adakan dari pembahasan-pembahasan yang tidak perlu, pembahasan ahli kalam, pembahasan ilmu mantik, pembahasan mereka-mereka para Mu'tazilah, para Asy'ariyah, pembahasan-pembahasan tentang sifat-sifat dari ahlul bid'ah dengan takyif, atau pembahasan tentang masalah ucapan kita dengan makhluk, ucapan kita ketika baca Quran. Ini semuanya adalah la khaira, tidak ada kebaikan pada pembahasan-pembahasan tersebut, kecuali pembahasan-pembahasan tentang menerangkan apa yang telah lewat dari ucapan salaf. Wa amma ma kana mukhalifan likalamihim fa aktsaruhu batil. Adapun apa yang menyelisihi ucapan-ucapan para salaf, kebanyakannya adalah batil. Aw la manfa'ah, atau enggak ada manfaatnya. Wa fi kalamihim fi dzalika kifayah, dan pada ucapan salaf cukup. Berarti ada beberapa kemungkinan. Ucapan-ucapan orang belakangan imma menyelisihi ucapan salaf, berarti batil. Atau enggak ada manfaatnya, berarti sia-sia. Atau kalaupun ada manfaatnya, apa yang dapat dari salaf lebih tinggi manfaatnya. Ini dengan cara mereka, pembicaraan mereka, mungkin ada manfaatnya. Tetapi dengan cara salaf, lebih selamat dan lebih banyak manfaatnya. Sehingga tetap saja, walaupun ada manfaatnya, tetap lebih afdal kita memakai ucapan salaf. Karena dengan ucapan mereka, kifayatun wa ziyadah. Karena pada ucapan salaf, ada kecukupan, bahkan lebih. Fala yujad fi kalamin man ba'dahum min haqqin illa wa huwa fi kalamihim mawjud. Maka tidaklah ada pada ucapan-ucapan orang belakangan dari kebenaran, kecuali pada ucapan-ucapan mereka, para salaf, juga ada bi'aujazi lafdin, dengan lafad yang lebih simpel. Kadang-kadang ada sesuatu yang diterangkan oleh mereka secara ilmiah, oleh orang-orang belakangan. Ilmiah dalam tanda petik ya. Ilmiah menurut orang-orang umum. Yang secara ilmiah itu secara ilmu pengetahuan alam. Kadang-kadang memberikan sesuatu memang. Tidak pungkiri, ada sesuatu, faedah. Bertambah yakin mereka, ditinjau dari sisi kedokteran, ditinjau dari sisi kesehatan, ditinjau dari sisi apalagi segala macam. Kalaupun ada, maka kita katakan pada salaf ada, bahkan dengan pembicaraan yang lebih simpel, tidak terlalu bertele-tele. Bi'aujazi lafdhin wa akhsar ibaratin, dengan ucapan yang lebih simpel dan dengan ungkapan yang lebih ringkas. Wala yujad fi kalamin man ba'd fi kalami man ba'dahu min batilin illa wa fi kalamihim ma yubayyin butlanuhu. Sebaliknya, tidaklah ada pada ucapan-ucapan orang belakangan dari kebatilan-kebatilan, kecuali pada ucapan salaf ada keterangan batilnya ucapan tersebut. Masya Allah. Padahal ucapannya baru ucapan kemarin. Muncul aliran baru, aliran antah berantah, belum dikasih nama. Tetapi subhanallah, ada dari ucapan salaf yang membantah mereka. Sehingga jangan khawatir. Baca ucapan salaf. Baca qala Allah qala Rasul, dengan ucapan para ulama salaf, akan terbantah semua itu tadi pada babnya. Akan terbantah aliran-aliran tadi, sampai aliran yang belum bernama, aliran baru yang masih belum dinamai, juga tetap akan terkena. Qanifinina azakullah, alhamdulillah. Kata Ibn Rajab rahimahullah, la yujad fi kalami man ba'dahum min batilin, illa wa fi kalamihim ma yubayyin butlanahu. Tidaklah ada ucapan pada orang-orang belakangan dari kebatilan-kebatilan, kecuali dalam ucapan salaf ada keterangan batilnya ucapan tersebut. Liman fahimahu wa ta'ammalahu. Barang bagi siapa yang memahaminya dan bagi siapa yang memperhatikannya. Wa yujad fi kalamihim minal ma'ani al-badiyah. Dan juga terdapat dalam ucapan mereka para salaf makna-makna yang badiyah. Wal ma'akhid ad-daqiqah. Ada makna-makna yang sangat tinggi. Dan juga ada ma'khad-ma'khad yang sangat teliti. Jadi mengambil dari sini, mengambil dari sini. Sangat jeli, sangat teliti. Ma la yahtadi ilaihi man ba'dahum. Apa yang tidak terarah ke sana orang-orang belakangan. Yang kalau kata kita enggak ngeh. Tahu enggak ngeh? kita baca, tapi enggak ke situ larinya. Tapi ketika kita baca ucapan salaf, ajibullah, mereka langsung paham ke sana. Yang kita enggak terpikirkan. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, hebatnya ucapan-ucapan mereka, ucapan para salafus saleh. Faman lam ya'khudh al-'ilm min kalamihim fatahu dhalikal khair kulli. Siapa yang tidak mengambil ilmu dari mereka, dari ucapan salaf, maka niscaya akan terlewat kebaikan seluruhnya. Ma'ama yaqa' fi kathirin minal batil. Ditambah lagi banyaknya dia terjerumus dalam kebatilan-kebatilan. Mutaba'atan liman ta'akhar anhum, karena mengikuti orang-orang yang belakangan. Wa yahtaju man arada jam'a kalamihim ila ma'rifati sahihi min saqimihi. Dan juga membutuhkan siapa yang ingin mengumpulkan ucapan mereka, butuh untuk ma'rifat sahihi min saqimihi, butuh mengenali mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang bisa diterima riwayatnya dan mana yang tidak bisa diterima. Wa dzalika bi ma'rifatil jarh wa at-ta'dil wal 'ilal, yaitu dengan mempelajari jarh wa at-ta'dil dan juga ilmu 'ilal, ilal hadis. Ikhwan fillah na'azakumullah, dulu di zaman salaf mereka dalam keadaan tidak bertanya tentang rawi, karena yang berbicara semuanya para sahabat di hadapan Rasulullah SAW. Wahum udul, dan mereka orang-orang ahli. Adapun munafik sangat jelas terlihat dan semua orang tahu Abdullah bin Ubay bin Salul adalah munafik. Gampang dibedakan mana yang dhaif, mana yang sahih, sehingga otomatis mereka menyatakan dengan ucapan-ucapan dan terima. Khamilina azakumullah, sampai ketika waqa'atil fitan, ketika terjadi fitnah-fitnah, mereka mulai bertanya, sammu rijalakum, sebutkan rawi-rawi kalian. Hat rijalakum, sebutkan dari siapa kalian mengambil riwayat itu. In kana min ahli sunnah qubila minhu, wa in kana min ahli bid'ah, kalau dari kalangan ahli bid'ah, maka merfud, merdud. Khana bin na'azakumullah, maka dilihat siapa yang menyampaikannya. Berarti khana bin na'azakumullah, kita mengambil dari salaf, tapi harus tahu pula rawi-rawinya, riwayat-riwayatnya. Faman lam ya'rif dhalika fahuwa ghair wathiq bima yanquluhu min dhalik wa yatabis alaihi haqquhu bibatilihi. Siapa yang tidak dikenal, siapa yang tidak mengenalinya, mengenali ilmu jarh wa ta'dil, fahuwa ghairu wathiq, maka orang ini tidak bisa langsung percaya dengan apa yang dinukilkan daripadanya. Wa yatabis alaihi haqqihi bibatilihi, dan akan tersamar haknya dengan batilnya. Wa la yathiq bima indahu min dhalik, dan tidak akan percaya dengan apa yang ada padanya dari apa yang dibawakan riwayat-riwayatnya atau dari riwayat-riwayatnya. Khana bin na'azakumullah, berarti sudah mendapatkan sekian tahapan. Kalau kalian jeli, sudah tercatat dari awal ilmu nafi adalah qaul Allah wa qaul Rasul. Kemudian setelah itu ucapan para salafus saleh. Setelah itu tidak bukan dengan perdebatan, tetapi dengan mencari dari salaf tentang apa yang ada dalam Quran dan Sunnah. Khana bin na'azakumullah. Setelah itu kalau kita sudah sepakat ambil dari salaf, juga berarti harus mempelajari mana yang sahih, mana yang dhaif, yaitu ilmu riwayah sebelum ilmu dirayahnya. Mempelajari ilmu dirayah qabla riwayah, maka seakan-akan dia dalam keadaan mengukir sesuatu dalam keadaan lam yathbut sesuatu itu. Mengukir sesuatu tapi sesuatunya tidak tegak, kokoh. Kamu ukir di sebelah sini, runtuh dia. Uzbutul arsh thumman kush kama qal, kama yuqal. Mantapkan dulu sehingga sananya, kokohkan, kuatkan, baru diukir. Yani riwayatnya dulu sampai benar-benar sahih, baru kemudian dibahas fikihnya. Dibahas fikihnya panjang lebar, wal hadisul dhaif. Ternyata hadisnya dhaif. Semua panjang lebar tadi runtuh. Khana fil na'azakumullah, karena dasarnya dhaif. Usbutul ars, thumman qush kama yuqal. Qala kama yara min qalla ilmuhu bidzalika la yathiq bima yurwa 'ani nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wala 'anil salaf. Sebagaimana dilihat oleh orang yang sedikit ilmunya tentang riwayah, yang sedikit ilmunya tentang mustalah al-hadis, tentang jarh at-ta'dil, tentang ilmu ilal, orang yang bodoh tentang itu niscaya la yathiq bima yara atau bima yurwa ani nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia enggak akan yakin dengan apa yang diriwayatkan dari nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contohnya mereka-mereka dari kalangan Mu'tazilah yang bodoh tentang ilmu ilal al-hadis, ilmu jarh at-ta'dil. Maka mereka berkata, hadis ini dibicarakan, disampaikan, ditulis itu sekian ratus tahun setelah Nabi wafat di zaman Umar bin Abdul Aziz. Maka bagaimana bisa dipercaya? Lihat, membuat ragu. Kemudian menulis tulisan-tulisan ini kaum orientalis yang mengambil dari para ahli kalam, ahli mantik yang sebelumnya, yang membahas-bahas seperti itu untuk meragukan manusia. Sesungguhnya ada yang mereka memang orang-orang yang ingin membuat fitnah dengan sengaja, ada yang bukan dengan sengaja. Dia memang gak merasa yakin, sehingga menularkan penyakitnya kepada orang lain. Masa iya sih? Sekian banyaknya hadis dihafal oleh Imam Bukhari? Mustahil katanya. Dulu pernah terjadi, tetapi jangan ditiru. Karena kejadiannya adalah kejadian saya diajak oleh seseorang. Namanya Yusuf Baisa. Mau nasihati ingkar sunnah. Saya masih belum ngaji sama sekali, baru pertama sama dia. Diajak. Ketokohnya ingkar sunnah, mau nasihati katanya. Masya Allah. Madhabnya madhab apa, wallah alam. Setelah saya paham baru ngerti, oh ini yang dinamakan sururiya. Khun minin a'azakumullah. Didatangi, dinasihati. Ya bukan nasihat yang kita dapat. Sekian banyak syubhat dari dia. Kita ngomong satu kecap, dia ngucap sekian banyak syubhat. Kita mengucapkan satu dalil, dalil apa? Ini lihat ada clipping-clipping ditempel oleh dia. Dalil apa? Hadis. Ini lihat hadis. Bukhari hafal sekian ribu hadis. Ini hafal 7 juta hadis. Mustahil katanya. Gak masuk akal sama sekali. Bagaimana mungkin? Itu kan begini, itu kan begitu. Namanya manusia pasti ada salahnya. Dan ini tidak meyakinkan. Namanya hadis itu dhon dan seru sampai runtuh hadis sama sekali. Karena bin a'azakumullah. Kenapa? Jahil bi'ilmi riwayah, bi'ilmi jarh at-ta'dil, bi'ilmi al-ilal. Jahil dia tentang ilmu hadis. Sehingga diukurnya dengan otak dia yang kosong tadi. Kalau saya gak hafal, masa Bukhari hafal? Gak mungkin. Diukur dengan dirinya. Saya 10 hadis saja ruwet kok. Ya goblok kamu. Mau disamakan Bukhari dengan dia. Tidak pernah baca sejarahnya dari awal sampai akhirnya. Gak tahu sejarah para ulama yang bersamanya. Gak pernah tahu dia bagaimana hafalan-hafalan mereka. Gak pernah tahu. Gak pernah membaca. Sehingga layak. Dan semua orang yang bodoh tentang ilmu hadis mesti dia akan ragu terhadap hadis. Sehingga ilmu hadis ini, ilmu riwayahnya, mustalahnya, ilmu jarh at-ta'dilnya, ini sangat diperlukan. Bahkan ini adalah sesuatu yang merupakan keistimewaan umat Islam. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Para ulama yang menyatakan bahwa ilmu hadis ini, ilmu rijal, adalah faddalallahu hadhil ummah an ghairihi. Allah utamakan umat ini dari umat-umat lainnya bi ilmi rijal. Kita punya kitab Al-Qur'an, mereka punya kitab diturunkan, ada Injil, ada Taurat. Kita mendapatkan nabi yang diutus kepada umat ini, juga mereka punya nabi yang diutus pada umat mereka. Apa yang berbeda? Kita diberi ilmu rijal, mereka tidak memiliki ilmu rijal. Silahkan. Mati yosik anak sopo. Bahas. Coba sejarahnya kita mau tahu. Kemudian dari situ, disusun rawinya. Yang kamu katakan riwayatnya sampai kepada Matius tadi, kemudian sampai kepada apa yang dikatakan oleh Isa. Hat rijalak. Gak akan bisa. Faddalallahu hadil ummah. An ghairihi minal umam. Umat ini diistimewakan oleh Allah dengan ilmu itu. Lah kitanya mengabaikan ilmu yang merupakan keistimewaan dan ciri khas ahlus sunnah, ciri khas kaum muslimin. Kita tinggalkan. Dan kemudian kita ribut dengan sesuatu yang tidak penting. Apa yang dikatakan di sini oleh Ibn Rajab rahimahullah? Man qalla ilmuhu bidzalik la yasik bima yurwa 'anil nabi. Siapa yang tidak tahu ilmu ini, maka dia tidak akan yakin dengan apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dia juga tidak akan yakin dengan apa yang diriwayatkan dari salaf. Li jahlihi bi sahihihi min saqimihi, karena dia bodoh tentang mana yang sahih, mana yang dhaif. Karena dia tidak ngerti, dibuang semuanya. Ah, sudahlah, daripada mendingan buang saja. Fa huwa li jahlihi yujawiz an yakuna kulluhu batilan. Maka mereka dengan kebodohannya menganggap mungkin. Yujawiz, menganggap mungkin bahwa dalam hadis-hadis tadi tercampur dengan kebatilan. Li'adami ma'rifatihi bima yu'raf bihi sahihi dhalika wa saqimihi. Karena mereka bodoh, tidak mengerti ilmu yang dengan ilmu itu yu'raf bihi sahihu dhalika wa saqimuhu. Yang dengan ilmu itu bisa diketahui mana sahih, mana dhaif. Fani fina a'azakumullah. Setelah mereka meragukan, kan enggak jelas ini mungkin sahih, mungkin dhaif. Mungkin dia ucapannya benar, kadang-kadang hafalan bisa salah. Manusia kan bisa salah. Berarti ada kemungkinan salah. Kalau ada kemungkinan salah, berarti dhanniyun. Dhanni itu artinya tidak pasti. Kalau tidak pasti, qala Allah Ta'ala, wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya prasangka itu dan tidak sesuatu yang dhanni tidak bisa mendatangkan kebenaran sama sekali. Artinya hadis tadi buang dengan ayat Al-Qur'an, masyaallah. Dengan dalil Al-Qur'an membuang hadis. Kenapa? Li jahlihim. Karena mereka tidak tahu, bodoh tentang apa yang merupakan sesuatu ilmu yang bisa membedakan mana sahih, mana dhaif. Kalau bisa dibedakan, maka terima yang sahih, buang yang dhaif. Kalau tidak bisa dibedakan, baru buang semuanya. Itu kaidahnya demikian. Kalau kita bisa memilah dan memilih, ini sahih, ini dhaif dengan rawi-rawinya, ya sudah, terima yang sahih, buang dhaif. Tetapi kalau tidak bisa, buang semuanya. Kata mereka berarti ini enggak bisa diperiksa, buang semuanya. Astagfirullahaladzim. Mereka tidak tahu ada satu ilmu yang bisa membedakan mana sahih, mana dhaif. Sahihmuhu wa saqimuhu. Khun ibn a'azakumullah, sehingga mereka membawakan dalil sekian banyak ayat dan hadis tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Qala rahimahullah. Berkata Imam Al-Auza'i, qala Al-Auza'i, al-ilmu ma ja'a bihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fama kana ghairu dhalika falaysa bi'ilm. Yang namanya ilmu adalah apa yang dibawa oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Adapun apa yang bukan daripadanya, falaysa bi'ilm, maka itu bukan ilmu. Wa kadza qala al-Imam Ahmad, demikian pula dikatakan oleh Imam Ahmad, wa qala fit tabi'in, berkata tentang tabi'in, anta mukhayyar, engkau dibebaskan memilih. Yani mukhayyar fi kitabatihi wa tarkihi. Adapun tentang tabi'in, engkau bebas mau mencatatnya atau tidak mencatatnya. Artinya yang namanya ilmu qala Allah wa qala Rasul. Adapun ucapan tabi'i, silakan mau mencatat ataupun tidak mencatat. Waqad kana az-Zuhri yaktub dhalika wa khalafahu Shalih ibn Kaysan. Imam az-Zuhri menulis ucapan-ucapan para tabi'in, sedangkan Shalih ibn Kaysan menyelisihinya, tidak menulis. Thumma nadima 'ala tarkihi kalam at-tabi'in, kemudian menyesal kenapa tidak mencatat ucapan para tabi'in, karena walaupun di bawah para sahabat tetapi diperlukan ketika memahami ucapan para sahabat. Sebagaimana ucapan para sahabat diperlukan untuk memahami ucapan Rasulullah SAW. Sebagaimana ucapan Rasulullah SAW diperlukan untuk memahami Al-Quran. Al-Quran dipahami dengan ucapan Rasul. Dan ucapan Rasul ketika menerangkan Al-Quran dipahami dengan pemahaman para sahabat, dengan ucapan para sahabat. Dan ucapan para sahabat kita bisa memahaminya dengan ucapan para tabi'in. Wa fi zamanina, dan di zaman kita ini, yata'ayyan kitabatu kalami a'immatis salaf. Adapun zaman sekarang, ya ta'ayyan, yani sudah muta'ayyin, aini, masing-masing kita mesti mencatat, harus mencatat ucapan mereka para a'immatus salaf, para imam-imam salaf, al-muqtada bihim, yang diikuti, yang dijadikan sebagai qudwah, ila zaman Syafi'i, sampai ke zamannya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq, wa Abi Ubaid rahimahumullahu ajma'in, wal yakun al insan ala hadarin mimma hadatha ba'dahum, dan kemudian manusia hendaklah berhati-hati dari apa yang terjadi setelah mereka. Fa innahu hadatha ba'dahum hawadith katsirah, karena terjadi setelah mereka hawadith, kejadian-kejadian bentuk-bentuk yang baru yang sangat banyak. Wa hadatha man intasaba ila mutaba'ati sunnah, terjadi pula pada orang-orang yang menisbatkan dirinya bahwa dirinya sebagai pengikut sunnah wal hadis, terjadi sesuatu yang baru seperti pada zahiriyah. Zahiriyah itu Quran dan sunnah, pokoknya apa kata Quran apa kata sunnah. Tetapi seringkali mereka pahami letter lock, tidak mau mengambil dari salaf atau tidak mengambil dari salaf makna-maknanya. Wa nahwihim wa huwa ashadd mukhalafatan laha li syududihi anil a'immah, maka ini merupakan sedahsyat-dahsyat penyelisihan terhadap salaf. Li syududihi, karena syadz, nyeleneh, tidak boleh kencing di air yang tenang. Maksudnya di air yang tenang kalau langsung, kalau kencingnya di sini pinggir kemudian masuk ke air tenang enggak apa-apa, kan enggak langsung. Kalau kencingnya di tempat kemudian dibuang ke situ, tidak apa-apa, kan tidak langsung. Khanifirina azakumullah. Demikian pula beberapa ucapan-ucapan mereka tentang masalah yang ditafsirkan secara zahir, padahal salaf menafsirkannya dengan sesuatu makna yang lain. Khanifirina azakumullah. Manusia demikian keadaannya. Selalu ekstrim kanan, ekstrim kiri, dan wasat. Selalu tiga golongan. Ekstrim kanan, ekstrim kiri, dan tengah-tengah. Ekstrim kanannya mereka dalam keadaan menakwil-nakwilkan ayat dan hadis keluar dari pemahaman salaf. Sebaliknya, tidak mau menakwilkan pokoknya apa katanya, huruf per huruf, kalimat-kalimat, harfan-harfan, seperti apa adanya. Juga tidak mau mengikuti salaf. Ya, mana yang benar? Loh, so pokoknya apa kata Quran? Allah mastumun nisa, menyentuh wanita, mandi. Loh, itu kan maksudnya jima. Ayatnya menyatakan la mastum, menyentuh. Ya pokoknya menyentuh, menyentuh, mandi. Waduh. Qul inna a'udzubikumullah. Yang satu menakwilkan kepada makna-makna yang di luar dari pemahaman salaf, menyimpang. Yang ini terpaku dengan letter-nya dan tidak mau menerima ucapan salaf dengan alasan ini zahirnya. Qul inna a'udzubikumullah, sehingga yang wasat adalah apa yang diucapkan oleh para ulama. Al-asl al-zahir. Hukum asalnya zahir al-hadis, zahir al-Qur'an. Jangan ditakwilkan. Illa idza dalla dalilun. Kecuali kalau ada dalil yang menakwilkannya kepada makna lain, atau ada ucapan-ucapan para salafus saleh, apalagi ijma' mereka yang menafsirkannya kepada makna tertentu. Qul inna a'udzubikum muslimin syarhati. Sehingga al-asl memang al-zahir. Tetapi qul inna a'udzubikumullah, kalau sudah ada dalil yang menyimpangkan dari zahirnya, maka kita pegang dalil tersebut. Qala, sebagaimana tadi diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang masalah lamastumun nisa ay jama'tumun nisa. Diriwayatkan dari salaf demikian. Lamastum yani jama'tum. Wallahu ta'ala a'lam. Wanfarada anhum bifahmin yafhamuhu. Akhirnya zahiriyah menyendiri dengan pemahaman mereka yang mereka paham, berbeda dengan salafnya. Aw ya'khud ma lam ya'khud bihi al-a'immah, atau mengambil dari sesuatu yang para imam-imam tidak mengambil daripadanya, imam-imam yang sebelumnya. Amma dukhul ma'a dhalika fi kalamil mutakallimin aw al-falasifah fa syarrun mahdh. Adapun mengambil atau adapun masuk bersama dengan itu, bersama dengan mukhalafah, menyelisihi para salaf, masuk dalam ilmu kalam. Kalam al-mutakallimin, ucapan para mutakallimin, ucapan para falasifah. Maka itu syarrun mahdh, itu hanya kejelekan murni. Wa qalla man dakhala fi syai'in min dhalika illa wa talattakh bi ba'dhi awdarihim. Dan sedikit sekali orang yang masuk ke dalamnya, kecuali pasti dia akan belepotan dengan beberapa kotoran-kotoran dan madarat-madarat dari ilmu kalam. Kama qala Ahmad rahimahullah, sebagaimana ucapan Imam Ahmad rahimahullah, la yakhlu min man nadhara fil kalami illa tajahham. Tidak lepas orang yang mempelajari ilmu kalam illa tajahham, kecuali mesti jadi Jahmiyah. Tajahham ini menjadi alirannya, pemahamannya jadi pemahaman Jahm bin Safwan. Wa kana huwa wa ghayruhu min a'immatis salaf yuhadziruna min ahli al-kalam. Dan bahwasanya beliau Imam Ahmad rahimahullah dan para imam-imam salaf, mereka semuanya yuhadzirun, memperingatkan dari ahli al-kalam. Wa in dabbu 'anil sunnah. Mereka memperingatkan dari ilmu al-kalam dan dari ahli al-kalam walaupun mereka membela sunnah. Walaupun ahli kalam membela sunnah, dengan ahli kalam membela sunnah, tetapi imam-imam ahli sunnah memperingatkan hati-hati dari mereka. Kenapa? Karena bahayanya ilmu kalam dan bahayanya cara-cara yang mereka pakai dalam membela sunnah, yang akhirnya dia membela sunnah dari satu sisi, tapi dia mengajarkan mukhalafat salaf dari sisi lain, yang akhirnya akan berubah jalannya sedikit demi sedikit, menyimpang dari jalan salaf. Wa amma ma yujad fi kalami man ahabbal kalam al muhdath wa taba'a lahu min man dhamma man la yatawassa' fil khusumat wal jidal wa nisbatuhu ila al jahl aw ila al hashy wa ila annahu ghayru 'arifin billah aw ghayru 'arifin bi dinihi fa kullu dhalika min khutuwati syaitan na'udzu billah minhu. Kata beliau rahimahullah, adapun apa yang didapat, amma ma yujad, ataupun apa yang ada dari ucapan orang-orang yang menyukai ilmu kalam, wa tabi' ahlahu, yang mengikuti golongan ahli kalam, ucapan mereka min dhammi man la yatawassa' fil khusumat, mencerca orang yang tidak luas dalam perdebatan-perdebatannya, tidak banyak jidalnya, tidak banyak bantah-bantahan debat-debat ilmu kalamnya, wa nisbatihi ila jahal, dan kemudian dicerca dan dianggap bodoh oleh mereka, aw ila al-hashu, atau dianggap ilmunya hanya permukaan, ilmunya dangkal kata mereka, hanya tahu kulitnya saja, atau kalimat-kalimat yang seperti itu, wa illa annahu ghairu arifin billah, atau dituduh tidak arif billah, tidak kenal Allah, atau ghairu arif bidinih, tidak arif, tidak kenal agamanya. Maka ucapan-ucapan mereka dalam tuduhan-tuduhan mereka itu hanya langkah-langkah syaitan. Na'udzubillahi minhu. Ini jangan khawatir. Jangan takut cercaan mereka. La yakhafu laumata lahim. Jangan takut cercaan orang-orang yang mencerca. Adapun orang yang suka berdebat dengan ahli bicaranya, dengan ilmu ngomongnya, dengan ilmu mantiknya, retorikanya dan sebagainya, mereka biasanya mencerca ahli sunnah yang tidak baca bicara, banyak bicara kecuali ilmu. Dicerca. Maka kata Ibn Rajab, adapun cercaan-cercaan mereka itu hanya langkah-langkah syaitan. Jangan pedulikan. Na'udzubillah minhu. Semoga Allah melindungi kita dari syaitan dan langkah-langkah syaitan. Ila huna ya akhwan. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apabila ada seorang berpandangan bahwa Muawiyah itu pemberontak, orang yang suka menumpahkan darah kaum muslimin, apakah ini mengeluarkan seorang dari salaf ahli sunnah? Iya. Orang ini berarti mengikuti jalannya mereka-mereka dari kalangan Syiah mutasyayyi'. Bagaimana dengan lafaz hadis man ra'a minkum munkaran? Bagaimana seandainya para ulama yang mampu bicara tapi tidak membantahnya, tidak bicara? Barakallahu fikum. Kita orang diajari untuk beradab para ulama. Diajari untuk berakhlak yang tinggi kepada para ulama. Su'uban kepada saudara sendiri, seangkatan kita saja enggak boleh, haram, dan kata Syekh Ibnu Utsaimin dosa besar. Apalagi su'uban kepada para ulama. Sehingga jangan kita berprasangka buruk. Kita prasangka atau cari prasangka baik. Ada 1000 prasangka baik sebelum kalian mengatakan dengan prasangka buruk. Mungkin bukan tidak membantah. Mungkin beliau sudah membantahnya di mimbar-mimbar Jumat dan kalian gak dengar. Dan khutbah Jumatnya tidak dicetak misalnya. Kenapa? Apakah ketidaktahuan kalian kemudian menjadi dalil bahwa ulama itu tidak membantah? Nah, jangan seoban. Barakallahu fiik. Munculnya sururiyah di Saudi gara-gara itu. Mereka su'udzon kepada para ulama, dianggap tidak bicara, tidak menegur pemerintah, menganggap membiarkan tuan raja, dianggap begini, dianggap begitu oleh mereka. Karena para ulama ahli sunnah ketika menegur para ulama tidak di hadapan mereka, tidak ketika menegur para penguasa tidak di hadapan mereka. Karena para ulama memiliki dua pertimbangan. Bagaimana mereka para penguasa tadi bisa menerima nasihat supaya nasihatnya bisa diterima, dan yang kedua bagaimana supaya rakyat tidak gelisah, supaya rakyat tidak kemudian jadi goncang. Sedangkan kalian para sururiyin hizbiyin tidak memiliki pemandangan yang jauh seperti itu, sembrono, main sikat, main sikat, main sikat, sehingga orang yang sembrono ini menganggap para ulama yang betul-betul memandang dengan ilmu dianggap sebagai penakutlah, pengecutlah, mudahin, dan seterusnya. Hati-hati. Ini ucapan juga kesana ucapannya. Bagaimana seandainya para ulama tidak membantah. Kalau ulama melihat kemungkaran enggak membantah, namanya bukan ulama, juhala. Ngerti? Kalau ulama mesti akan membantah. Ada yang dengan tulisannya, ada yang dengan khutbahnya, ada yang dengan ceramahnya, ada disinggung dalam kajian, ada yang langsung kepada orangnya. Macam-macam cara mereka beringkar munkar dengan ilmu mereka tentunya. Mereka tahu mana yang lebih bijak dan mana yang lebih bisa diterima oleh mereka dan mana yang lebih menenteramkan kaum muslimin. Panjang banget. Apakah boleh berhaji dengan niat, dua niat, yaitu dengan untuk diri sendiri dan untuk orang tua yang telah meninggal? Yang saya tahu dari ucapan para fuqaha, tidak menghajikan orang tua sebelum dia menghajikan untuk dirinya sendiri. Berarti tidak bisa dua niat. Di antaranya ucapan Ibnu Rajab juga dalam Jami'ul Ulum wal Hikam ketika berbicara tentang hadis masalah arkanul Islam, dibahas masalah haji demikian. Sehingga man hajja, siapa yang haji untuk orang tuanya atau untuk yang lainnya dalam keadaan dia belum hajjatul Islam, hajjatul Islam haji yang wajibnya, maka niatnya untuk siapapun tetap jatuhnya untuk dia sebagai hajjatul Islam, tidak untuk yang lainnya. Enam, berarti untuk dirinya sendiri, baru kemudian untuk orang tuanya. Dan bolehkah menghajarkan orang tua? Nah, untuk orang lain, kalau orang lain saya nggak tahu. Yang saya tahu anaknya, anaknya menghajarkan orang tua. Allahu Taala alam bissawab. Subhanakallahumma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.